tresno loro niring cocok kaya wising pisa iso na nyepuro sepitan iki riko kewe ati son kelawa kule pilih riko ngalio munggo singkat tangan mata sambil kentetana loro niru cocok kaya Thank you. podo karo mangan jangan nget-ngetan. Thank you.

mulut miring selipi. Kulang ratani pahit temu.

but call it thing to talk maning ketemu riko sing ono salai sing bisa tersandinya menguruti karepe wong hang gedek no riko ito mong pito ngelos cocok ito pito pasrah nerimo turu tono pilih jalan hangki karepi nawi ono halepi pito nyeneng noriko co pesan ngancani aku sayang co nganti ninggal ke aku sauripmu samatimu co mandek resmani aku. and hang kira takakun cirumi kangen rumong toni ton walatriko kari ting kereken rumok keno suara api hangangan liwet kencing iki kanggu tombone

Oh, ketiki sinyong koriko han isun welasi mentolo mecot patri janji mempiso pasa awak iki aqui a ti sinti som gela masio ti taton ti manti som tambia pari piatani iko ote Oh, sing for us. Terima kasih. Lepas dia bila ingin pergi. pergi. Jangan marah orang sakit hati. Mereka nicam ini toyo tikam beli. Kecepira bikin susah, bikin keki bisa bisa budi. Kau atas yang nyumi makan. Thank you. peti sonyonggo rasa kangen rindu mergo awak sun iki sing bisa adori ko sun samono ko Selimuti hati hanya muli pepiayangan iki ison kangen ison kangen ambiriko rasa welas suci hang hakiki manggono hati selawase sampai rasa welas riko saiki awak riko nyanding wong liya apa hati iki sing lila kelangan riko. Jujur iseng keton ngeculiakan riko. Son tampek roso welas riko. Saiki awak riko nyanding wong liyo. Aku pasti iki sing lilo. Thank you. seprene make jangge no ati engat suarone engat omong panjare ison semangat urike. Bisa milih yang harus Terima kasih. sangono kawitane ison ketemu riko gawe janji keloro podo-podo joko ati lan rasa susah lan senang kisongo garang saiki mung bisa ngangan poteh kelawu make son simpan keneng son sawangi angger son kangen poteh kelawu lambiang cerita demenane ison lan riko songgo garang saiki mung bisa nangan poteh kelawu make son simpan keneng son sawangi angger son kangen poteh kelawu lambiang cerita Riko.